Luaskan padaku isi hatimu. Seberapa besar kau yakin padaku untuk tetap bisa bertahan denganmu, menjaga cinta ini. Pertengkaran yang terjadi seperti semesalahku, mengapa selalu aku yang mengalah? Tak pernahkah kau berpikir sedikit tentang hatiku, mengapa aku yang harus selalu mengalah? Pantaskah hatiku masih bisa bersamamu? Jelaskan padaku isi hatimu. Seberapa besar kau yakin padaku untuk tetap bisa bertahan denganmu, menjaga cinta ini. Selalu aku yang mengalah. Tak pernahkah kau berpikir sedikit tentang hatiku, mengapa aku yang harus selalu mengalah? Pantaskah hatiku masih bisa bersamamu? Mengapa aku yang harus selalu berpikir sedikit tentang hatiku, mengapa aku yang harus